dengan melaksanakan hukum ini, seorang pembunuh, dia membunuh dengan sengaja, dengan kesadarannya, dibalas bunuh juga. Kecuali kalau keluarganya memaafkannya dan meminta diat. Maka 1 juta calon pembunuh mengurungkan niatnya untuk membunuh. Dengan demikian, terpelihara darah manusia. 1 dikorbankan untuk 100 juta umat manusia. Ini pemeliharaan yang ada dalam Islam. Ini asas. Tetapi bukan pemeliharaan tanpa batas. Atau pemeliharaan dengan mengatakan ham, ham, ham. Apa ta'rif ham? Apa pengertiannya? Bagaimana cara menerapkannya? Mana batasan-batasannya? Rancu semuanya. Masing-masing mempunyai tafsiran sendiri. Apa perbuatan Yahudi tidak melanggar HAM terhadap anak-anak di Palestina dan lain-lain? Tidak melanggar? Kenapa yang paling bersemangat berteriak tentang HAM tidak mengatakan ini pelanggaran HAM? Wanita dilecehkan di Eropa, di Amerika. Setiap 5 menit sekali terjadi perkosaan. Apa itu bukan pelanggaran HAM menurut takrif mereka? Kenapa pelanggaran HAM itu selalu tertuju kepada kita? Limada? Kenapa? Karena itu sudah saatnya kita tidak boleh terikat dengan mereka. Berdiri sendiri kaum muslimin. Islam, agama yang cukup. Lengkap. Darah manusia dipelihara. Kecuali bilhaq. Dengan kebenaran. Orang yang membunuh, wajib dibalas bunuh. Ya. Saudara didatangi oleh perampok. Saudara tidak kasih. Terjadi perkelahian. Sampai saudara membunuh dia. Saudara hak. Tidak disalahkan. Tidak berdosa. Bahkan berpahala. Dan kalau saudara yang terbunuh, diharapkan saudara insya Allah syahid surga. Man kutila duna malihi, malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Kalau hadis ini dapat tempat di hati kaum muslimin, maka tidak ada yang takut kepada penjahat, perampok dan lain-lain. Bahkan para penyamun itu yang takut pada perampok itu, para pencuri itu yang takut pada kaum muslimin. Karena apa? Kalau dia bertempur dengannya, syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Itu hak. Itu pembunuhan yang tidak dikatakan melanggar HAM. Begitu juga jihad perang antara negara Islam. Tapi jihad ini ada aturannya. Tidak sembarangan jihad, jihad, jihad. Tidak. Ada peraturan dalam Islam. Ada yang memimpin. Ada yang memerintahkan. Yaitu ulil amri, pemerintah. Kalau pemerintah tidak memerintahkan, tidak boleh jihad, tidak boleh angkat senjata. Apalagi berperang, berontak sama pemerintah, tidak boleh. Dan seterusnya. Ada aturannya dalam Islam. Maka itu tadi dalam khutbah Jumat saya katakan, pemerintah ambil tindakan. Pemerintah yang mengambil tindakan bukan kaum muslimin. Kecuali secara spontanitas barangkali. Tidak boleh kita berencana, enggak, ada pemerintah. Maka itu pemerintah, karena itu pada zaman sahabat Abu Bakar langsung khalifah yang memerintahkan perangi Musailamah al-Kadzab. Perang. Jihad besar. Itu jihad besar yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga banyaklah gugur para sahabat yang hafal Quran. Perang melawan orang-orang seperti Ahmadiyah dan para pengikutnya ini. Pemerintah harus ambil tindakan. Ulama mengeluarkan fatwa. Masyarakat mendukung. Iya. Dan mempertahankan akidahnya. Orang-orang seperti Ahmadiyah itu memang wajib dalam hukum Islam. Diperangi. Yang memerangi pemerintah. Kalau pemerintah mau memerangi. Kalau enggak, ya enggak. Kita tidak bisa ambil tindakan sendiri-sendiri. Karena kerugian bagi kaum muslimin nantinya. Keberadaan Ahmadiyah ini sangat menyenangkan musuh-musuh Islam. Karena melecehkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini luas sekali kalau saya bicarakan tentang. Iya, silakan. Saya kira MUI enggak terikat dengan pemerintah, dia kan bebas deh. Karena banyak ajaran-ajaran untuk orang-orang Islam yang tidak apa besar. Tapi ternyata sampai saat itu masih eksis. Yang jadi pertanyaan, kedudukan apa itu sendiri dalam Islam bagaimana? Fatwa sangat agung dan sangat besar sekali, keluar dari para ulama. Ya. Dan kita diperintah untuk taat kepada ulama. Karena ulama termasuk dari ulil amri, selain umara, selama tidak diperintah maksiat. Ya? Maka fatwa MUI, terlarangnya ajaran Ahmadiyah, dan ajaran Ahmadiyah itu bukan dari Islam, hak. Yang wajib ditaati dan didukung oleh seluruh kaum muslimin di Indonesia ini. Ya? Yang berhak mengeluarkan fatwa adalah ulama. Begitu saya bisa katakan, ulama yang mengeluarkan fatwa, pemerintah yang mengambil tindakan. Ulama yang mengeluarkan fatwa. Sekarang, maka ulama sudah mengatakan, ini bukan dari Islam. Maka kerjasama antara ulama dengan umara. Umara segera mengambil tindakan, menghentikan ajaran ini. Tidak boleh. Ya? Dan ini sudah pernah dan berulang kali ajaran-ajaran. Kalau Ahmadiyah ini sudah keluar Islam, ya, sudah keluar dari Islam. Banyak ajaran-ajaran sesat berkembang begitu banyak di Indonesia ini. Karena cara beragama kita memang banyak yang salah, tidak tahu. Oleh itu orang banyak ngaku-ngaku Islam. Di ajaran muncul lagi JIL, jaringan Islam liberal. Ini kan anaknya dari sekte para Madinah. Aliran para Madinah, pimpinan Nur Khalis Majid. Ini sekte yang paling sesat dalam Islam di Indonesia ini. Karena itu mereka mendukung Ahmadiyah. Ya? Ini juga buatan Yahudi. Belum lagi Syiah. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain. Dan ini perlu disorot oleh para ulama. Dan perlu diberitahukan kepada kaum muslimin. Supaya kaum muslim bisa beragama dengan baik. Nah, sekarang kan lagi ramai tentang Ahmadiyah ini. So, Ahmadiyah, keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ini sudah satu abad saya kira. Dari tahun 30-an para ulama kita sudah berdebat habis-habisan dengan tokoh-tokoh mereka. Tahun 30-an, maksudnya tahun 33 di Jakarta. Terjadi perdebatan besar antara ulama Islam dengan kaum Ahmadiyah. Sama. Karena apa? Mereka asyik di negeri kita ini. Karena apa? Kaum muslimnya enggak tahu di ajaran Ahmadiyah ini disangka itu seperti mazhab saja. Aliran aja. Salah satu firqah dalam Islam. Enggak, ini di luar Islam, bukan keluarga Islam. Mereka harus bikin agama baru itu. Jangan membawa nama Islam. Agamanya baru, entah agama apa namanya. Ini sangat berbahaya ini. Sangat berbahaya. Karena dengan sendirinya kita akan meninggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan akan mengikuti si pembohong besar Mirza Ghulam Ahmad ini. Siapa yang mengaku dirinya mengakui orang lain sebagai nabi dan dia meyakininya, suruh tobat, dijelaskan. Barangkali dia belum tahu. Jelaskan. Tetap pada pendiriannya dalam hukum Islam. Hukum Islam ya, bukan hukum Belanda. Hukum mati. Nah, kalau pemerintah yang ambil tindakan ini, masyarakat, para ahli ilmu ini bicara di tengah-tengah masyarakat. Saya bicara kepada saudara-saudara, biar tahu jelas di mana aja cara. Para ulama mengeluarkan fatwa, memerintahkan pemerintah segera ambil tindakan. Karena kalau pemerintah yang ambil tindakan, bagaimana dia akan nuntut? Dia lain makin pemerintah harus mengambil tindakan sebelum terjadi pergolakan di tengah masyarakat. Karena kalau ini kita bicarakan terus, semangat jihad besar oleh umat Islam buat memerangi, menghancurkan Ahmadiyah ini. Jadi ganjarannya besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau mati, mati syahid. Kalau di bawah perintah dari pemerintah. Untuk perintah, untuk jihad, perang. Hukumannya ini diperangi. Perang. Terhadap orang-orang seperti ini itu hukum perang. Perang yang ada dalam Islam. Karena Abu Bakar Siddiq langsung memerintahkan seluruh para sahabat untuk perang dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu seorang yang mengaku dirinya jadi Rasul pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalau sekiranya engkau bukan utusan, karena utusan biar bagaimana kafirnya tidak boleh diganggu. Utusan, duta itu enggak boleh. Saya penggal lehermu, kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Kemudian beliau wafat. Dan digantikan Abu Bakar. Dan Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya dengan peperangan yang sangat-sangat besar sekali. Sehingga banyak gugur para sahabat yang hafal Quran. Nah, ini menunjukkan pemerintah kita. Maka pemerintah harus diajarkan. Para ulama mengajarkan kepada para penguasa ini, pada orang-orang yang berkepentingan tentang akidah yang rusak ini. Dan bahayanya. Karena kan mereka 90% muslim nih. 90% muslim. Harus tahu akidah ini. Kalau dia mengizinkan, membenarkan, ikut andil nantinya. Kesian. Ini karena kebodohan. Diberitahukan. Maka kita beritahukan dari lapisan paling bawah sampai atas. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya tak sanggup berbicara kepada saudara-saudara. Itu kesanggupan saya. Saya gak bisa berbicara kepada yang lebih atas. Karena tidak ada jalan. Kalau ada jalan, saya akan ngomong, saya akan bicarakan, saya akan jelaskan. Ini ajaran kufur, dia yang sesat. Dia khawatirkan kalau saudara mengizinkan, membenarkannya, masuk dalam kekafiran. Beritahu, dan ambil tindakan tegas. Lain mereka bikin agama baru. Agama baru gak diizinin lagi kan Indonesia. Jangan, yang pasalannya kan pakai nama Islam nih. Pakai nama Islam. Cuma agama Mirza gitu. Bilang agama Mirza dari India. Buatan Inggris. Jelas. Ini pakai nama Islam, punya Quran baru. Risikonya ini, ajaran ini berbahaya. Kita memang keluar dari Islam. Murtad. Tinggalkan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan Quran kita. Tinggalkan para sahabat Nabi. Enggak ada lagi. Kecuali ikuti mereka. Lihat orang-orang Ahmadiyah, apa pelajarannya. Quran kita, tidak. Ada Quran mereka. Omongan dustanya si Mirza Ghulam Ahmad la'anatullah alaihi ila yaumil qiyamah. Bahkan ada sebagian da'i saya kenal 10 tahun jadi da'i Ahmadiyah. Kemudian dia tobat, keluar dan dia memberitahukan tentang keadaan rusaknya Ahmadiyah di dalam itu. Ini agama iblis. Baik, barangkali. Ya, saya kira cukup waktunya. Barangkali ini yang bisa kita bahas, sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.